individu saja. Nahu, kata beliau, ayusnia ala sil'ah bima laisa fiha. Contoh yang banyak di pasaran adalah dia memberikan pujian, rekomendasi yang selangit untuk sebuah barang yang sebenarnya tidak ada pada barang tadi. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ada orang nih pengen beli jam. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Jamnya ini berapaan ini, Mas? Wis, memang panjenengan memang pinter milih barang. Wah, ya. Ini spesial. Ini limited edition. Tayyib. Berapa emang harganya? Ini karena edisi terbatas, kualitasnya nomor wahid. Ya, 2 juta ini, Pak. Yang benar, iya. Nah, ini antum tahu ya. Raffi Ahmad. Ini yang dipakai Raffi Ahmad ini. Wah, mulai bohong dia ya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Tayyib. Yang benar ya, ini kualitasnya paling bagus ini. Nah, barakallahu fikum. Coba lihat itu. Ya, made in Japan. Nah, barakallahu fikum. Padahal ya itu imitasinya, barakallahu fikum. Naam. Buatan Surabaya sini ya, barakallahu fikum, ampel situ. Naam. Baik. Yang dia beli harganya paling cuman barakallahu fikum 50.000 atau bahkan kiloan. Nah, sekarang tuh ada jual jam tangan kiloan, barakallahu fikum. Ya. Nah, dia beli kiloan, dipilih sama dia yang masih kinclong-kinclong, bagus-bagus, dipasang. Nah, akhirnya orang tadi yang memang ya tidak terlalu barakallahu fikum paham tentang jam tangan, tapi ya pengen bergaya begitu, ya kemakan sama omongan penjual. Nah, dibeli sama dia 2 juta. Nah, pas dipakai, wis, tambah gagah jendengan, Pak. Nah, meningkat kegantengan Anda 200%. Wah, namanya mulut penjual manis, ya kan? Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Itu kalau dikasih semut bisa bengkak bibirnya itu, barakallahu fikum. Nah, saking manisnya. Gitu ya. Itu salah satu contoh. Nah, itu enggak boleh, barakallahu fikum. Nah, berbohong namanya. Itu akan merugikan. Nah, dan dia ketika tahu dia akan marah-marah, barakallahu fikum, mungkin sumpah serapah. Iya, nah, ketika dia pulang lihatkan sama istrinya, istrinya yang ngerti jam tangan, ya. Mami, mami, itu. Aku barusan beli jam tangan lo 2 juta ini katanya yang dipakai sama Raffi Ahmad ya. Nah, mana papi? Coba lihat. Wah, apa ini jam palsu ini, Pipi? Ya, nah. Dasar suami Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Udah kena marah sama istrinya ya. Barakallahu fikum. Nah. Aw yaktumu ba'da uyubiha fayadurra bidzalikal mushtari. Atau dia menutupi aib ya barang yang dia jual sehingga memudaratkan barakallahu fikum orang yang membelinya, barakallahu fikum. Naam. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ghasyana laisa minna. Nabi mengatakan orang yang menipu kami tidak masuk dalam golongan kami. Nah, orang yang menipu orang Islam tidak akan masuk golongan orang Islam. Naam. Wa'alam anna al-ghisya haramun fil buyu. Ketahuilah, kata beliau, penipuan itu diharamkan dalam jual beli. Wa fi sina'at, begitu juga dalam hal barakallahu fikum, na'am, produksi ya, barang-barang. Nah, tayyib. Yang suka produksi barang-barang KW, tiruan-tiruan, barakallahu fikum, na'am. Tayyib. Itu diharamkan. Wa qad su'ila al-Imam Ahmad an rafwi tsaubi hatta la yatabayyan. Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya tentang orang yang menambal baju ya bajunya sobek, tapi ditambal sama dia dengan keahliannya, ya, dengan rapinya dia menggarap sampai sobekan tadi tidak terlihat. Nah, barakallahu fikum. Kemudian dia jual. Apa kata Imam Ahmad? Boleh enggak jual baju yang seperti itu? Ya, nah, barang-barang reject, barakallahu fikum, na'am, hasil sortiran, ya, tayyib. Atau barang-barang yang sudah diperbaiki, kayak HP, ya, sekarang banyak, barakallahu fikum, na'am. Padahal itu HP yang sudah diperbaiki, kemudian dimasukkan lagi dalam kotaknya, dilabeli lagi, dipres lagi, seolah-olah baru. Nah, apa kata beliau? La yajuzu liman yabi'uha ayyakhfiyahu. Tidak boleh bagi orang yang ingin menjualnya, kemudian menyembunyikannya. Kalau pengen dijual, kasih tahu. Nah, Pak, ini barang reject, ini barang sortiran, ini sudah diperbaiki. Nah, barakallahu fikum. Tayyib, kalau jenengan mau, monggo dibeli. Ya, harganya turun dari pasaran 50%. Nah, ini kalau barangnya normal, harganya misal kalau HP 2 juta, ini kita jual 1 juta saja. Nah, barakallahu fikum. Harus terus terang berbicaranya seperti itu. Tayyib, wa yanbaghi lit-tajir ayyuhaqqiqal wazna. Ini bagi yang berdagang sesuatu yang ditimbang atau ditakar atau diukur, ya. Dan seharusnya bagi sang penjual untuk memastikan berat barang yang dibeli, ya. Kalau sekilo pastikan benar-benar sekilo. Artinya apa? Lebih baik melebihkan. Ya, barakallahu fikum. Daripada kurang. Lebih baik memberikan timbangan kepada pembeli yang mantap, ciklek sampai gitu kalau timbangannya yang apa, barakallahu fikum, tayyib, kayak timbangan beras gitu ya. Nah, misalnya bunyi cek, nah, barakallahu fikum, itu lebih menenangkan, ya. Dan pembeli juga seneng, enak beli di sana itu, timbangannya mantap. Nah, sudah harganya miring, timbangannya mantap, mesti rame. Orang yang jualan seperti itu karakternya, pembeli pada suka. Walaupun hanya selisih harga paling kadang 500 perak sama penjual yang di sana. Ya, sana lebih, barakallahu fikum, tayyib, lebih mahal, ya, bedanya 500. Ini lebih murah 500 perak, barakallahu fikum. Nah, misal di sana barakallahu fikum 16.000, di sini 16.500, dia jual 16.000. Nah, sudah harganya miring sedikit, ditambah lagi kalau nimbang mantap, mesti rame, orang pada senang. Barakallahu fikum, gitu ya. Nah, wala yatakhallas fi hadza, kata beliau, hatta yurajjiha idza aqta. Orang itu tidak akan mungkin selamat dari mengurangi timbangan sampai dia benar-benar apa? Barakallahu fikum, tadi memantapkan timbangannya. Kalau antum takut-takut nimbang, bisa-bisa nanti kurang. Nah, pengennya kan sejajar benar itu ya, antara sisi kanan dengan kiri biar pas gitu. Ya. Nah, misal ini berat timbalnya 1 kilo, berasnya 1 kilo. Dia pengennya sejajar. Nah, waktu pas kilo berarti ya. Nah, dia enggak mau lebih sedikit atau sampai tek gitu ya timbangannya. Nah, kata beliau susah. Kalau kamu pengen cari yang sejajar itu, bisa-bisa kamu nyerempet pada apa? Mengurangi timbangan. Nah, kalau pengen selamat, kata beliau, mantapkan timbanganmu. Barakallahu fikum. Wayang kusu idza akhadha. Nah. Dan barakallahu fikum, tayyib, dia akan mengurangi, ya, ketika dia mengambil. Wa mata khalata al-allafu at-ta'ama turaban thumma kalahu fahuwa mutaffif, kata beliau. Naam. Tayyib. Tatkala seorang penjual makanan mencampur makanannya tadi dengan tanah, kemudian baru dia timbang, maka orang itu terbilang menjadi orang yang mutaffif, orang yang curang. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Misal barakallahu fikum jual apa? Jual ubi gitu ya. Nah, biasanya tayyib penjual-penjual yang tidak perhatian itu ya jual ubi timbangan tapi tanah yang di ubi itu masih banyak berbongka-bongka. Iya, barakallahu fikum. Nah, ini timbang sekilo memang, tapi ketika sampai rumah kita bersihkan tanahnya paling tinggal 8 on. Jadi tanahnya aja 2 on. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Itu kata beliau termasuk curang. Ya, jadi orang yang jujur dalam jual beli, apalagi makanan yang tanah-tanah itu dibersihkan. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Iya. Walaupun kalaupun tidak bisa sampai bersih kinclong ya paling tidak barakallahu fikum tidak banyak tanahnya, ya. Tayyib. Jangan sampai berat tanahnya saja barakallahu fikum ya 1 on atau lebih daripada itu. Nah, itu kata beliau. Jadi kalau jual makanan yang nyampur dengan tanah barakallahu fikum ya seperti ubi, singkong, apalagi kentang ya barakallahu fikum. Nah, itu dibersihkan. Itu baru orang yang adil dan jujur dalam jual beli. Nah, tayyib. Kalau orang di sini biasanya beli udang gitu campur sama air. Paham ya? Nah, jarang yang jual udang itu barakallahu fikum enggak dicampur sama air. Mesti udah ada airnya. Nah, beli setengah kilo itu nanti kalau sudah sampai rumah enggak sampai setengah kilo. Kenapa? Sama airnya di situ, airnya udah netes-netes. Ya, sampai rumah paling tinggal barakallahu fikum ya 4 on. Ya, atau 5 on barakallahu fikum. Nah, airnya saja sampai 2 on atau 1 on. Itu mutaffif ya, curang barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Wa kadzalika al-qassabu. Begitu juga seorang yang profesinya adalah qassab, yaitu tukang daging. Nah, idza khalata 'azaman lam tajril 'adatu bimithlihi. Ketika dia memasukkan tulang-tulang yang tidak biasanya. Iya, barakallahu fikum. Artinya mungkin hasil barakallahu fikum tayyib penjualan yang enggak laku-laku udah 1 bulan barakallahu fikum na'am dimasukkan sama dia. Jadi setiap orang beli sekilo dimasukkan satu ya. Nah, padahal ini sebenarnya enggak layak dimakan. Barakallahu fikum. Tapi sama dia tetap dimasukkan. Nah, lumayanlah 1 on ya. Barakallahu fikum. Nah, itu juga curang kata beliau, tidak boleh. Nah. Tayyib. Begitu juga penjual buah biasanya barakallahu fikum. Na'am. Dia campur antara yang baru dengan yang sudah busuk-busuk, iya. Nah, sehingga kalau orang beli ya enggak ketahuan barakallahu fikum ya dia timbang semuanya. Nah, itu juga termasuk kecurangan. Tidak akan berkah jual belinya. Tsumma nuhiya anin najasyi. Begitu juga beliau melarang jual beli dengan sistem najas. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anin najas. Ya, dalam riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Umar. Bagaimana gambaran najas? Najas itu banyak gambarannya. Di antara gambaran najas adalah ayazida fis-sil'a man la yuridu syira'aha li yughirra al-mushtari. Naam. Yaitu barakallahu fikum dia sudah membuat ya skenario. Naam. Dia punya teman yang seolah-olah temannya ini pembeli. Nah, sehingga ketika ada pembeli yang asli datang, barakallahu fikum tanya-tanya, misal jam tangan tadi gitu ya, barakallahu fikum. Nah, temannya mulai. Nih, dia langsung kasih kode. Datang temannya, orang jalan-jalan. Oh, yang ini berapa nih, Pak? Kelihatan suka ini pembeli. Barakallahu fikum. Nah. Oh, yang ini 500.000 ini, Pak. Oh, lumayan ya harganya. Temannya tadi datang. Wih, ini jam langka nih. Iya. Ini tak beli ya 1 juta. Nanti dulu Mas, ini saya lagi transaksi. Ya Bapak sih lama sekali mikirnya. Kalau Bapak enggak mau, ya sudah kasih saya aja. Ini mahal ini jam ini. Nah, tak beli 1 juta. Nanti Mas. Ya sudahlah ini, tak beli. 1 juta 100. Mantap. Paham ya? Akhirnya dibeli sama orang tadi, pembeli asli, 1.100.000. Padahal, barangkali harga jamnya itu cuma 250.000. Nah, jadi dia untung 750.000. Ya sudah, temannya yang kong kali kong tadi dikasih 250, dia dapat 500. Ya, cuma modal sandiwara begitu saja. Nah, itu namanya najis. Ya, seseorang meninggikan harga barang, padahal dia nggak niat beli. Tapi apa? Memancing emosi pembeli yang asli. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Untuk menipu pembeli yang asli. Itu dilarang. Najas termasuk jual beli yang dilarang. Wa nuhya anit tasribah. Atau tasriyah. Nah, Nabi juga melarang jual beli dengan sistem tasriyah. Barakallahu fikum. Tasriyah, hiya disebutkan dalam ta'liknya itu. Alla tuhlaba syatu ayyaman hatta yajtami al-labanu fi dir'iha. Nah, yaitu dia sengaja tidak memerah susu kambing yang akan dijual. Biar apa? Susunya tadi menumpuk, barakallahu fikum, di tayyib, tempat susunya itu. Sehingga orang melihat ketika pengen beli, wah ini subur ini kambingnya. Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Gemuk, kemudian terlihat air susunya deras, barakallahu fikum. Bagus barangnya berarti. Nah, sengaja. Fa'idha halabahal mushtari istagharrarha. Barakallahu fikum. Nah, tapi ketika sudah dibeli dan diperah, baru kelihatan. Ya. Ternyata kambingnya ini sangat kurus. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Itu diharamkan. Kalau di kita biasanya pas hari-hari raya Idul Adha, itu sapi dikasih minum banyak-banyak. Paham ya? Nah, kalau sudah mau hari raya, dikasih minum banyak semprot, sehingga badannya kebum. Nah, ketika ditimbang, beratnya sekian kintal. Padahal setelah disembelih, nggak ada. Ya, kenapa? Banyak airnya. Nah, ada yang bermain seperti itu. Ya. Itu haram hukumnya barakallahu fikum. Nah, wallahu taala alam bisawab. Sehingga dalam jual beli, ya, kita harus bertindak adil, tidak curang, jujur apa adanya. Kalau barangnya memang ada aib, ya katakan ada aibnya. Barakallahu fikum. Nah, kalau barangnya bagus ya katakan bagus. Nah, barakallahu fikum. Ya. Tayyib. Tidak memudaratkan pembeli baik secara personal ataupun masyarakat secara umum. Nah, ya, jangan tertipu dengan keuntungan besar sesaat tapi Anda kehilangan kepercayaan dari para customer, pelanggan-pelanggan Anda. Barakallahu fikum. Nah, dalam jual beli itu yang mahal adalah kepercayaan. Paham ya? Nah, itu yang mahal. Membangun trust namanya. Kepercayaan pelanggan, pembeli itu yang mahal. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Sebuah usaha itu nilainya bisa sampai miliaran ketika apa? Brand. Ya, merek dari usaha ini sudah dipercaya sama masyarakat. Nah, ya. Namanya branding. Usaha untuk membuat mereknya dia itu menjadi dikenal dan dipercaya oleh masyarakat. Sehingga kalau sudah tahu mereknya ini, orang nggak tanya lagi kualitas, orang nggak tanya lagi rasa, orang nggak tanya lagi apa. Pokoknya beli. Orang tidak lagi bertanya soal harga. Paham ya? Apa itu? Karena Anda telah membangun trust, kepercayaan. Nah, itu yang paling mahal dalam sebuah usaha. Tapi kalau Anda baru membangun usaha, sudah membohongi, sudah mencurangi, sudah enggak jujur, ya paling untungnya sebentar. Enggak akan lama, enggak akan awet. Barakallahu fikum. Nah. Wallahu taala alam bisawab. Naktahi bihal qadar subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.